الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل المعوذات باب تمام سوره surah al-mu'awwidhat. Baik, yani al-ikhlas wal falaq wan nas. Baik. Kata al-Hafidz rahimahullah wa dzukira surah al-ikhlas ma'ahuma taghliban lima ishtamalat alaihi min sifatir rabbi wa illam yusarrih fiha bilabdit ta'wid. Dimasukkannya surat al-ikhlas ke dalam surah-surah al-mu'awwidat, yani kul allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dengan kul a'udzu birabbin nas. Dimasukkannya ke dalam kategori al-mu'awwidat, yani surah yang dengannya kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam gangguan-gangguan. Barakallahu fikum. Tagliban, kata beliau, tagliban lima istamat alaihi min sifatir rabb. Secara keumuman, karena dalam surah Al-Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang sifatnya. Wa ilam yusarifiyya bilabdi ta'wid, walaupun tidak diterangkan secara jelas terang lapat minta perlindungan. Wa qad akhraja ashabu sunan ats-tsalats Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban min hadits Uqba bin Amir qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ta'awwadh bihinna. Ini lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ta'awwadh bihinna. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca tiga surah ini. Baik, fa innahu lam yuta'awwadh bimitslihinna. Karena tidak ada satupun bacaan yang lebih ampuh untuk dibaca untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari tiga surah ini. Barakallahu bikum. Ini surah-surah ampuh. Barakallahu bikum. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga filab ikra al-ma'widat dubura kulli salah. Tiga surah ini juga harus kita baca di setiap selesai kita melakukan sholat. Barakallahu fikum. Kita zikir, zikir ba'da sholah. Ini juga termasuk yang harus kita baca. Barakallahu fikum. Baik. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسه بيده رجاء بركتها. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idhtaka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sakit, yaqra ala nafsi bil mu'awwidhat wa yanfudhu, beliau membacakan untuk dirinya al mu'awwidhat tiga ini, tiga kul ini, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau meniup tangannya, barakallahu fikum, tiga kali, kemudian menyeka seluruh anggota tubuh. Barakallahu fikum, namanya ruqyah. Ini namanya ruqyah mandiri. Kenapa dilarang barakallahu fikum meminta untuk diruqyah? Barakallahu fikum. Karena meruqyah adalah usaha yang paling mudah dari pengobatan. Barakallahu fikum. usaha yang paling mudah, paling gampang untuk dilakukan oleh seseorang, sehingga tidak butuh sesungguhnya untuk kita minta orang lain merukyah kita. Kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa akan ada yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala 70 ribu orang akan masuk ke dalam surga bighir hisabin wala adab. Barakallahu fikum. Tanpa ada hisab dan tanpa adab. Ternyata 70 ribu ini adalah humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Syarat untuk menjadi 70 itu, salah satu di antara 70 itu adalah tidak meminta untuk diruqyah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tidak mengkai. Dua pengobatan ini adalah pengobatan yang paling mudah dan pengobatan yang paling berat di zaman itu. Barakallahu fikum. Karena pengobatan secara ruqyah adalah pengobatan yang paling mudah, sehingga tidak perlu orang lain untuk kita mintai meruqyah kita. Kemudian yang kedua adalah kai. Kai ini pengobatan dengan sudutan api. Besi panas ditempelkan di daerah-daerah tertentu pada orang yang sakit. Dengannya insyaallah dia akan sembuh. Tapi kata Rasulullah, wa ana akrahul kai. Aku tidak senang dengan kai. Barakallahu bikum. Kemudian la yatatayyarun, tidak tatayur. Tidak menganggap sial benda-benda tertentu, suara-suara tertentu atau yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sakit, yaqra'u ala nafsi, beliau membacakan diri atas diri beliau sendiri, al-mu'awwidzat. Ini perlu kita ingat bahwa Rasul sendiri sakit. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa beliau adalah manusia sama seperti yang lainnya. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dari perkara-perkara yang itulah lumrah didapati oleh orang-orang sakit. Barakallahu fikum, sembuh, sehat, tidur, makan, minum. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau meruqyah diri sendiri dengan membaca apa ini? Mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas. Falamma ishtadda waja'uhu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyakit beliau atau sakit beliau sudah semakin berat, akrau alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatihi. Akrau alaihi, aku membacakan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menggosok-gosokkan tangan Rasulullah ke anggota tubuhnya sendiri, berharap keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Akan ada pembahasan sendiri tentang masalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah di kitab tibb insyaallah. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Fudail al-Fadl bin Fudalah an Uqayl an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafakha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'si wa wajhihi wa ma'akbala min wajasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi, kalau malam begitu hendak beliau istirahat tidur, beliau mendatangi tempat tidur beliau setiap malamnya. Sebelum beliau tidur, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangan beliau seperti ini. Barakallahu bikum. Tsumma nafatha fihima, kemudian beliau meniup padanya tiga kali. Kemudian dibacakan qul wallah, qul a'udzubil falaq, dan qul a'udzubin nas. Barakallahu bikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bihima, tsumma yamsahu bihima masatan jasadi, yabda'u bihima ala rasihi. Beliau memulai membahas atau mengusap bagian kepala beliau. Wa wajhahu, kemudian wajah beliau. Barakallahu bikum. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan jasad beliau. Bagian dada, perut, paha, depan. Kemudian setelah itu apa yang beliau mampu untuk beliau jangkau dengan tangan beliau. Barakallahu bikum. Jadi sekali lagi, beliau mengumpulkan dua telapak tangan beliau seperti ini, kemudian meniupnya tiga kali, meniup dengan sedikit ludah tiga kali, kemudian baca qul wallah, dibaca qul wallah, qul a'udzubillah, kemudian diseka. Ini tiga kali diulang. Barakallahu, tiga kali dikumpulkan, tiga kali di usap kepala kita. Barakallahu fiik. Ini termasuk amalan-amalan yang dituntunkan dan disyariatkan untuk kita lakukan. Cuma satu kali. Ya. Baca qul'ah satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, kemudian seka. Dikumpulkan lagi. Tiup lagi. Baca qul wallah satu kali. Begitu. Sampai tiga kali semuanya. Ya fa'alu dhalika thalatha marrat. Beliau melakukan ini tiga kali. Barakallahu fikum. Anak? Boleh ya anak-anak? Iya. Anak-anak. Anaknya sendiri, cucunya juga boleh, ponakan juga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan cucunya Hasan Hussein agar supaya terhindar dari ain di ruqyah. Wa idu ka bi kalimati la tamati min kulli syaitan muhamma wa min kulli ainin lamma. Barakallahu alaihi. Agar supaya terhindar dari ain, terhindar dari apa gangguan syaitan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu nuzuli sakinati wal malaikah inda qira'atil Qur'an. Bab turunnya sakinah dan malaikat ketika dibacakan Al-Qur'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Layth haddatsani Yazid ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Usayd ibn Hudair qala bainama huwa yaqra'u min al-Layl surat al-Baqarah وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن هذير اقرأ يا ابن هذير قال فأشفقت يا رسول الله an apa'a Yahya wa kana minha qariban farafa'tu ra'si fansarabtu ilaihi farafa'tu ra'si ila samai faida mithlu dhulmah adh-dhullah fiha amthalul masabih fakhrajtu hatta la araha qala wa tadri ma dhaak qala la qala tilka al-malaikatu danat li sawtika law qara'ta la asbahat yanzuru an-nas ilayha la tatawara minhum ma sha Allah. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن هزير berkata أسيد بن هزير بينما هو يقرأ ketika beliau membaca di malam hari surat al-Baqarah barakallahu fikum طيب وفرسه مربوط عنده di dekatnya ada kudanya diikat ijalatil farasu. Jadi pada saat itu ketika Usaid bin Hudair membaca suratul Baqarah, kuda itu merontak. Fasakanat begitu berhenti membaca, maka kuda pun berhenti merontak. Faqara bajalatil farasu dilanjutkan baca, maka kuda pun merontak ulang fasakanatil farasu berhenti baca berhenti merontak tsumma qara fajalatil farasu fansarafa tsumma qara fajalatil farasu fansarafa wa kana ibnu yahya kemudian dia berhenti membaca dan putranya yang bernama Yahya bin Usaid qariba minha dekat dengan apa dekat dengan kuda ini fasyfaka antusibahu khawatirnya ketika kuda ini merontak akan menimpa anaknya falamma ijtarrahu rafa'a ra'sahu ila samai hatta ma yaraha subhanallah. Wakar ibnu Yahya qariba minha fa'ashfaka an tusibahu karena kuda ini merontak falamma ijtarrahu rafa'a ra'sahu ila as-sama' maka ketika Usaid menarik anaknya yang ada di dekat kuda dari khawatir akan tertimpa dengan kuda yang merontak tertimpa dengan kakinya nanti dari Usaid pun menengok ke langit hatta ma yaraha sampai hilang apa yang dia lihat itu. Falamma asbah haddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di pagi hari Usaid bertemu dengan Rasulullah dan menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Faqala lahu iqra ya ibn Hudzair kata Rasulullah bacalah Al-Qur'an wahai ibn Hudzair. Iqra ibn Hudzair bacalah Al-Qur'an. Qala fashfaqtu ya Rasulullah anta ta Yahya. Ya Rasulullah, aku tidak berhenti membacanya kecuali karena aku khawatir tadi kuda tersebut apa menginjak atau menendang putraku Yahya. Wa kana minha qariba pada malam itu anakku dekat dengan kuda itu. Farafa'tu ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku ke atas. Farafa'tu ra'si ila as-sama'. Faida mislu dhullah fiha amsalul masabi. Ternyata ada awan di balik awan itu ada seperti masabi ada seperti lampu. Fakhraju ta'ala araha. Kuna keluar untuk melihat lebih jelas lagi awan tadi semakin meninggi dan meninggi sampai hilang dari pandangan. Qala wa tadri madzak? Kata Rasulullah, tahukah engkau apa yang kau lihat tadi malam itu? Qala la, aku tidak tahu ya Rasulullah. Qala tilkal malaikatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tadi malam adalah malaikat. Danat li sautika. Dia mendekat karena suaramu membaca Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Karena suaramu membaca Al-Qur'an. Walau qara'ta la asbahat yanzuru an-nas ilaiha. Seandainya engkau terus membacanya dan membacanya dan membacanya sampai pagi, maka dia akan berada di atas muka bumi ini sehingga orang-orang pun bisa melihatnya. La tatawara minhum, tidak tertutupi atau tidak terlindungi untuk dilihat oleh orang-orang. Orang akan melihatnya nanti. Barakallahu fikum. Qala Ibnu al-Haq wa haddatsani hadzal haditha Abdullah ibn Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri an Usayd bin Mudayr. Barakallahu fikum. Tetap sakinah ada. Barakallahu fikum. Malaikat juga ada. Cuma enggak seperti ini modelnya. Kayak ini kan jarang-jarang yang terjadi seperti ini. Baik, dan juga sahabat tidak semuanya kejadiannya seperti ini ketika mereka membaca Al-Quran. Abu Hurairah membaca Al-Quran, Abu Bakar membaca Al-Quran, Umar membaca Al-Quran, Utsman membaca Al-Quran, Ali membaca Al-Quran, dan sahabat yang lain membaca Al-Quran. Tapi tidak ada kejadian-kejadian seperti ini. Hanya beberapa orang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita yakin bahwa senantiasa ucapan-ucapan kita membaca Al-Quran ini akan ditulis barakallahu fikum di sisi Allah SWT sebagai amal saleh, sebagai satu kebaikan, dan tentunya dihadiri oleh para malaikat-malaikat yang akan mencatat kebaikan-kebaikan itu. Babu man qala lam yatruk an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma baina ad-daffatayn. Rasulullah SAW tidak meninggalkan kecuali apa yang ada di antara dua pembungkus mushaf ini, dua covernya ini. Baik, dua sisinya. Jadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an dalam kondisi seperti apa yang ada pada kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Sempurna beliau sampaikan dan semuanya tercatat tanpa ada yang terlupakan, tanpa ada yang terlalaikan. Jadi tidak ada yang lain kecuali apa yang ada sekarang ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Abdul Aziz bin Rufai' qala dakhaltu ana wa Shaddad bin Ma'qil ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa qala lahu Shaddad bin Ma'qil ataraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam min shay' qala ma taraka illa ma bayna ad-daffatayn qala wa dakhalna ala Muhammad bin Hanafiyyah fa sa'alnahu fa qala ma taraka illa ma bayna ad-daffatayn. Kami masuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Faqalahu Shaddad Ibnu Ma'qil, maka berkatalah Shaddad Ibnu Ma'qil bertanya kepada Ibnu Abbas, atarakan Nabi ummi syai? Adakah sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan? Yani, adakah sesuatu yang Rasulullah istimewakan kalian ahlul bait? Barakallahu fikum. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Qala ma taraka illa ma bayna ad-daffatayn. Kata Rasulullah, kata Ibn Abbas, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kecuali sudah semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Apa yang ada pada kami itu juga ada yang apa yang ada pada kalian. Barakallahu fiik. Al-Qur'an semuanya sudah. Barakallahu fiik. Tidak ada ayat-ayat khusus untuk sikulan dan sikulan atau keturunannya fulan dan alan lah, semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kata beliau, yakni Ibn Abbas, ma taraka illa ma bayna ad-daffatayn qala wa dakhalna ala Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Kami juga masuk menemui Muhammad bin Hanafiyah, yakni putranya barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi bukan dari istrinya Fatimah, dari istri yang lain, tapi putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Fasalnahu, kami juga tanya kepadanya, pertanyaan sama. Qala ma taraka illa ma baina daffatain. Beliau tidak meninggalkan kecuali apa yang ada. Pokoknya semua yang beliau sampaikan itulah sudah semua yang ada dalam Al-Qur'an. Masyaallah. Tidak ada yang diistimewakan, barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan sampai sini. Launa subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.